astaghfirullah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima ma ba'd. Ikhwani jamaah muslimin wal muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali kajian kita, membaca, mempelajari bersama hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Bulughul Maram. Setelah Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar menyelesaikan kitab Al-Miyah bab yang berkaitan dengan masalah air, beliau melanjutkan kepada Babul Aniyah, bab yang berkaitan dengan wadah, hukum seputar tempat, tempat minuman, tempat air, tempat makanan, itu aniyah. Jadi bukan kolam, bukan apa, jadi ya gelas, piring, jadi baskom, apalah gitu ya, yang digunakan untuk tempatnya makanan, tempatnya minuman, itu namanya aniyah. Apa kaitannya antara bab ini dengan kitab ut-taharah? Kaitan kenapa kok bab masalah bejana, masalah tempat, masalah wadah ini dibahas dalam kitab ut-taharah? Karena pembahasan kitab ut-taharah yang pertama itu adalah tentang alat untuk bersuci, yaitu air. Sedangkan air itu gak mungkin ada kecuali ada wadahnya, ada tempatnya. Ya. Oleh karena itu setelah beliau membahas mengenai masalah air, beliau melanjutkan tentang babul aniyah, bab yang berkaitan dengan masalah tempat, bejana, wadah atau yang semisalnya. Para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hukum asal tempat, wadah, yaitu gelas dan macam-macam yang di banyak kitab terjemahan disebut dengan bejana, hukum asalnya adalah al-aslu fil asya al-hil wa taharah. Segala sesuatu itu halal dan suci. Segala sesuatu itu halal dan suci. Maknanya bejana, wadah, gelas, piring atau yang semisalnya itu dari bahan apapun, maka hukum asalnya halal dan suci. Bentuknya bagaimanapun, mau lonjong, mau kotak, mau blundek, mau apa gitu, maka halal dan suci hukum asalnya. Besarnya, besarnya seapapun, kecilnya seapapun, mungkin bak yang gede itu yang bisa dipakai mandi, atau mungkin kecil gitu kayak gelas wong Saudi cilik gitu. Ini itu adalah halal dan suci. Jadi hukum asal dari bejana, hukum asal dari wadah, tempat makanan, tempat minuman itu halal dan suci. Kenapa? Karena itu kaidah dasar dalam masalah-masalah selain ibadah. Rabbuna jalla wa ala berfirman, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, dalam Al-Baqarah 29. Huwallazi, dialah Allah yang khalaqalakum, menciptakan untuk kalian, ma fil ardi, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini jami'an, semuanya. Jadi Allah itu menciptakan semua yang ada di alam semesta ini itu adalah untuk dimanfaatkan oleh manusia. Dan sesuatu itu tidak mungkin bisa dimanfaatkan secara mutlak kecuali kalau terpenuhi dua syarat, halal dan suci. Jadi ayat tadi sebenarnya tidak membahas mengenai masalah suci dan halal. Ayat tadi itu hanya mengatakan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a dalam Al-Baqarah 29. Hanya menyebutkan bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini, yang ada di alam semesta ini adalah untuk dimanfaatkan oleh manusia. Lakum, untuk kalian manfaatkan. Dan tidak mungkin, ini pengambilan dalilnya, majidilah. Pengambilan dalilnya, tidak mungkin sesuatu itu bisa dimanfaatkan dalam hukum syariat kecuali dua, kecuali terpenuhi dua syarat. Apa tadi? Yang pertama, barang tersebut halal. Dan yang haram, ya nggak bisa dimanfaatkan. Maksudnya nggak bisa dimanfaatkan secara penuh. Adapun bisa dimanfaatkan satu sisi, dua sisi, itu kadang-kadang terjadi. Yang kedua, suci. Kalau nggak suci, kalau najis, maka nggak bisa dimanfaatkan secara penuh. Agar bisa dimanfaatkan secara penuh, maka barang tersebut halal, barang tersebut suci. Oleh karena itu para ulama kita mengatakan, berdasarkan ayat ini, segala yang ada di alam maya pada ini, hukum asalnya adalah halal, hukum asalnya adalah suci. Apapun dia, yakni bagaimanapun dia, halal dan suci. Boleh kita katakan dia haram, boleh kita katakan dia najis kalau ditemukan dalil yang mengharamkan, dalil yang menajiskan. Selagi tidak ada keterangan dalil yang menunjukkan bahwasanya itu halal, itu halal, itu haram, itu najis, maka berarti dia masih kembali pada hukum asal, halal dan suci. Oleh karena itu, yang akan dibahas oleh Imamul Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ini adalah bejana-bejana bermasalah. Ini beliau enggak bahas kendi, jadi enggak bahas gelas, ini teko kocok dari tanah, dari plastik, itu beliau enggak bahas karena itu bejana-bejana enggak bermasalah. Yang akan beliau bahas adalah bejana tempat wadah yang bermasalah. Kalau tidak disebut berarti kembali kepada hukum apa? Kembali kepada hukum asal. Wallahu a'lam. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama dalam bab ini dan hadis yang ke-16 dalam Bulughul Maram. Beliau mengatakan an Hudzaifah ibn al-Yaman, dari Hudzaifah ibn al-Yaman. Qala radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan qala an-nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah. Kalian itu jangan minum di wadah bejana yang terbuat dari emas dan perak, yang terbuat dari emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafiha, dan janganlah kalian makan menggunakan piring yang terbuat dari emas dan perak. Sihaf itu piring yang bisa dipakai, yang bisa dipakai makan 5 orang. Kenapa Rasulullah nyebutnya enggak piring, sohen, tapi nyebutnya itu sihaf? Karena di zaman beliau enggak ada ceritanya wong siji mangan piring siji. Mangan enggak piring ini, Mam. Ini orang satu makan piring sendiri-sendiri, itu di zaman Rasulullah enggak ada. Namanya makan itu bareng. Jadi namanya makan itu bareng. Oleh karena itu semua adab-adab makan itu kaitannya mesti dengan makan bareng. Karena memang makan di zaman Rasulullah itu bareng. Ini suami istri anak itu satu nampan. Gitu ya. Jadi enak orang nyuci piring orang kau ya. Ngirit, ngirit cuci piring. Dan itu yang kita praktekkan di pesantren. Ini kita bukannya pelit piring, bukannya pelit nyuci piring, ya. Tapi kita makan pesantren itu nampan, kayak nampan gitu, dimakan 7 orang, 6 orang, 8 orang, begitu. Yuk makan bareng, setiap hari. Para jamaah yang di Allah Subhanahu Wa Taala itu sihab, ya, bahasa kita piring lah, ini piring. Fa'innaha lahum fid dunya, karena gelas dan piring yang terbuat dari emas dan perak tadi itu untuk mereka orang-orang kafir di dunia ini. Tapi kita, walakum, dan untuk kalian wahai kaum muslimin, fil akhirah, nanti di alam akhirat. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang ke-17, karena mirip pembahasannya sama. An Ummi Salamah, dari Ummu Salamah. Ini dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Qalat, beliau mengatakan, qala Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, alladhi yashrabu fi ina'il fiddah, yang minum di bejana yang terbuat dari gelas yang terbuat dari perak, innama yujarjiru fi batnihi nara jahannam, sesungguhnya dia di perutnya itu menggelegak api neraka jahannam. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dua hadis ini tentang satu pembahasan, yaitu membahas tentang wadah-wadah makanan yang terbuat dari emas dan perak, dan peralatan makanan yang terbuat dari emas dan perak. Hadis ini para hadis Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat jelas menunjukkan kepada kita, jadi sangat jelas menunjukkan kepada kita bahwa makan dan minum itu tidak boleh menggunakan peralatan yang terbuat dari emas dan perak. Yang terbuat dari emas dan perak, karena banyak, yakni sisi pendalilan yang terdapat dalam hadis ini. Yang pertama, Rasulullah SAW melarang, la tashrabu, janganlah kalian itu minum, wala ta'kulu, jangan kalian itu makan. Dan hukum asal larangan itu menunjukkan keharaman. Al aslu finnahi littahrim, hukum asalnya larangan itu menunjukkan makna keharaman. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang berbarokah ini ancaman keras bagi orang yang nekat makan menggunakan peralatan dari emas dan perak. Apa? Di perut, kalau dia itu makan menggunakan peralatan dari emas dan perak, maka sebenarnya dia itu memasukkan dalam perutnya, meskipun yang dimakan itu sate, yang dimakan itu soto, bakso, atau apalah makanan-makanan yang halal, tapi karena tempatnya itu, piringnya, gelasnya, sendoknya, garpunya, tusuk giginya, itu terbuat dari emas dan perak, maka seakan-akan, kata Rasulullah SAW, innama dia itu sebenarnya, bukan seakan-akan, sebenarnya dia itu memasukkan dalam perutnya bahan api neraka jahanam yang menggelegak di perutnya. Itu ancaman keras. Ancaman kalau sudah sampai sekelas itu, maka itu adalah ancaman yang menunjukkan pada dosa besar. Yang ketiga, yang menunjukkan keharaman perbuatan ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa makan dengan makanan peralatan yang terbuat dari emas dan perak itu adalah perbuatannya orang-orang kafir di dunia ini. Adapun kita kaum muslimin, jangan, kita itu untuk kita itu nanti kalau sudah di alam akhirat. Lakum fil akhirah, itu nanti untuk kalian nanti di alam akhirat. Semua ini menunjukkan kepada kita bahwa makan menggunakan peralatan yang dari emas dan perak, maka itu haram. Jadi maka itu haram. Apa saja? Pokoknya yang bersentuhan dengan makanan. Mulai toko apa? Ini mecikomi. Cikomi terbuat dari emas atau perak. Mantap. Atau ini apa itu, tempat-tempat yang jadi untuk tempatnya sayur, tempatnya nasi, entongi, piringi, cereti, gelas, karpu, sendok, apalagi ya selain lah. Peralatan makan kalau itu terbuat dari emas dan perak maka itu haram digunakan, dan ini mutlak baik laki-laki maupun perempuan. Kenapa? Lihat perawinya. Perawi yang pertama laki-laki, perawi yang kedua perempuan. Jadi yang kedua itu adalah Ummu Salamah, menunjukkan bahwasanya ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan, tidak ada bedanya. Teh, kenapa kok diharamkan? Apa hikmah yang terkandung di dalamnya? Piring itu pokoknya kan makanannya halal. Dan ini orang itu kaya raya, kan yo piring itu dari emas, sepatu ini dari emas, kaos kaki ini dari emas, bicara ini. Kenapa diharamkan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala? Diharamkan perbuatan ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan alasan yang pertama dalam hadis yang pertama, bahwasanya itu adalah perbuatannya orang-orang kafir. Itu adalah perbuatannya orang-orang kafir. Innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Kenapa? Tatkala orang kafir itu tidak memikirkan akhirat, maka mereka itu yang mereka lakukan adalah bagaimana hidup di dunia ini senikmat mungkin, mempamerkan kekayaan sebanyak mungkin, kelihatannya kaya raya dan macam-macamnya, sehingga opoi terbuat dari bahan-bahan yang mewah dan berkelas, emas dan perak. Adapun kita kaum muslimin, emas dan perak iku timbang digawe piring, yo boyo diwakafno ge bangun masjid. Ini emas itu daripada dibikin garpu, yo boyo dipakai untuk sedekah, untuk fakir miskin. Emas dan perak itu daripada dibikin gelas, ya dijual uangnya nanti untuk nyini berjuang di atau untuk amal-amal kebajikan. Itu maknanya duit itu enggak usah dibelikan piring dari emas, jangan dibelikan garpu dari emas, jangan dibelikan peralatan itu dari emas. Gunakan untuk kebaikan. Nanti kita akan mendapatkan itu nanti di alam akhirat. Jadi kenikmatan-kenikmatan ini adalah, terus mangane pakai apa? Ya pakai bahan-bahan standar. Bukan berarti apa itu yang mahal itu enggak boleh. Tapi sak mahal-mahal piringan paling yo 1-1000. Larang enggak? Larang. Ini 1-1000 ku selalu parang misal. Mbuh bahane teko apa wis terus larang. Tapi yo piring itu kan yo, lah nek piring 1 teko emas. Ngono yo. Wong sak gram 100.000. Lah piring 1 ku sak tipis-tipise, sak enteng-entenge lah ono to seperempat kilo. Ada to. Piring tuh ada to seperempat kilo. Enggak ada ya. Tapi kalau 10 gram ono paling. Ada. Lah 500 kali 10. Hah? 5 juta. Ngono. Ku piring sitok. Ngono ya. Durung gelase. Ngene. Belum gar cendoke. Belum apa, makan itu yo peralatan itu bisa 20 juta. Nih 20 juta. Mosok piring cuma 1. Nah, nanti makan siang, nanti makan malam, piring itu minimalnya kan yo akeh. Wong ana itu sekali makan 8 piring kok. Makan aku 8. Ngono. Arakane itu nih iso, kalau enggak bisa lebih daripada itu. Muncul cili-cili itu mame anane kok. Nah, karena semacam itu, jadi akan banyak uang itu terbuang percuma untuk itu seandainya digunakan untuk kemaslahatan umat, maka jauh lebih besar. Dan itu salah satu di antara rahasia kehidupan seorang muslim. Kehidupan seorang muslim itu punya himmah yang aliyah, punya selera yang tinggi. Ini selera yang mentok pada gitu aja, itu selera rendah. Apa itu manfaat dimangan pakai emas, pakai piring dari emas? Ini mangan pakai piring dari emas itu loh sama, sama piring teko plastik podo-podo wae. Nek sing mangan bakso yo rasane bakso, jadi piring dari emas yo enggak tambah enak. Pakai piring dari plastik yo enggak tambah enggak enak. Yang beda itu kan cuma wah, ngono ta to. Nah, yang beda itu kan cuma wah, piringku emas. Tapi enggak nambah enaknya makanan. Enggak nambah enaknya makanan. Gak nambah enaknya atau gak enaknya makanan. Dan itulah awal ujub. Ujub itu penyakit awal yang menimbulkan takabur. Takabur itu yang kemudian menimbulkan kezaliman. Dan sering saya ulang-ulang dalam kajian-kajian kita bersama sekalian, Islam itu nata perkara besar dari perkara kecil. Bibit-bibitnya itu diatur. Nek wis gedhi baru diatur, ora kena. Ini bocah cilik ngono diumbar, dilepas, enggak kenal agama, enggak kenal apa. Wis umur 40 tahun baru. Wis kadung dadi wong nakal, wis kadung dadi wong opo, diseret sampai ning pesantren. Ya pesantren enggak gelem nrimo. Tapi seandainya ditata dari kecil, dirunut, diatur itu, mana kayu itu? Kayu itu, ini kita kan petani toh, ini petani, ini orang tua saya tani. Itu kalau mau buat bajak sawah kan bentuknya kan, ini lurus, terus warna pelengkungnya ini, nanti ya. Itu kalau nggak nata dari kayu jak kecil itu nggak bisa. Itu nanam pohon, lalanan pohon itu nanti sengaja itu di siling dulu ya, ditekuk ini, dibengkong no. Jadi dari akar pohon itu, pohon yang gede aslinya itu dia tekuk begini, pongkong. Gede. Kalau sudah besar, sudah enggak bisa balik lagi, itu dilepas. Ketannya itu dilepas. Nanti 5 tahun lagi, 6 tahun lagi, itu sudah siap dipakai untuk bahan dasar itu. Jadi itu kayu satu dipakai untuk itu. Nah, ini gede wis lurus tekuk ceklek lah. Enggak bisa gimana pun juga diatur enggak bisa. Ini jiwa itu kalau sudah jadi jiwa yang nyombong, jiwa itu kalau sudah jadi jiwa yang tak yang ujub, orang itu kalau sudah jadi orang durjana, tobat itu ono bekas masa lalu yang jelek. Tobat itu ada cerita masa lalu yang belum bisa terkikis. Ini makanya ditata dari kecil, ditata dari awal supaya semuanya kembali ini kembali itu. Nah, ini semacam ini hal yang tadi. Padahal kehidupan dunia itu para ajaran Allah Subhanahu Wa Taala adalah semacam itu. Salah satu di antara masyayikh yang ahli hikmah, yang hikmah beliau. Suatu hari kedatangan murid-muridnya, masya Allah, santri-santrinya dulu, ya, sekarang sudah pada jadi orang. Ini dulu saya bocah-bocah, sekarang sudah pada jadi orang. Hari raya menosowan ke salah satu ustadznya. Sowan, seperti tadi orang ya bonus, tadi macam-macam. Ini saat itu karena ditemui beberapa orang itu keluar masuk gitu, ngambil kopi sak ceret ni, itu terus keluar itu nggak bawa gelas itu aneh, ono sing plastik, ini ono sing dari kaca, ono sing dari bahan yang bagus. Ini milamin, mana ya? Ada yang dari ini, ada yang dari itu. Pokoknya kono sing podo. Jadi satu, silakan dituang sendiri. Mana kau rebutan sing api? Oh, ngambil sing api, mana ya? Ini. Setelah di sana, silakan diminum. Ini. Setelah diminum, rasanya kopinya apa? Mana? Rasanya kopinya apa? Ya rasa kopi, Pak Yai. Rasa kopi. Kalian tahu. Gelas itulah casing kehidupan. Kopi itulah isi kehidupan. Yang kalian sekarang pamerkan dengan segala itulah casing kehidupan. Isi kehidupan itu ketentraman hati. Jadi, casingnya apapun, pokok isinya kopi, rasanya enak. Tapi kalau casingnya emas sekalipun, ini kopi ini mampu, ya ora enak. Sebenarnya filosofi hidup dalam Islam itu aku, asal kita mau merenungi filosofi kehidupan dalam agama kita. Islam itu nata dari titik-titik yang sekecil ini. Ini biar orang itu mempunyai empati kepada yang lain daripada untuk wah-wahan diri. Ini daripada guru kan aku untuk gelas emas, enggak sekalian untuk baju emas. daripada untuk gelas emas, ya boyo standar aja dalam hidup, gunakan untuk sesuatu yang jauh lebih agung, kepentingan kita sendiri dalam akhirat dan untuk membentuk kepentingan kaum muslimin, saudara-saudara kita yang lainnya. Teh, itu yang ditaklil dari hadis yang berbarokah ini, di mana Rasulullah SAW mengatakan, fa innaha lahum fid dunya walana walakum fil akhirah. Itu biarkan untuk mereka di dunia, dan itu adalah untuk kalian, kita nanti di alam, di alam yakni akhirat. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam orang yang paling bisa mencontohkan akan hal ini. Bukan berarti orang hidup mewah itu enggak boleh ya, Wan. Tapi hidup mewah, kebablasan dan enggak punya empati kepada orang, itu yang fatal. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kedapatan sama Amirul Mukminin sama Umar bin Khattab radhiyallahu an sedang dalam kondisi tidur. Pada waktu Umar datang, beliau bangun, ku ngecap begini di galaran, pakai galar mulu, jadi ngecap. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu an itu nangis. Beliau itu sedih. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, engkau adalah makhluk Allah yang paling utama. Engkau adalah makhluk pilihannya. Di sana ada kaisar, ada kisra, ada maharaja ini, maharaja itu. Mereka dalam kenikmatan dunia yang paling nikmat. Lu jenengan kok semacam ini hidupnya di dunia? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ama tardha ya Ibn al-Khattab annahu lahum fid dunya?" Walana fil akhirah. Jadi tidak engkau ridha wahai Ibn Khattab, wahai Umar. Itu semua biarkan untuk orang-orang kafir di dunia. Kita nanti di alam akhirat. Itu obsesi hidup. Bukan berarti orang kaya, orang jadi orang kaya itu enggak boleh. Tapi jangan jadikan kekayaan dunia itu obsesi hidup. Kita itu mengejar kekayaan akhirat. Kalau kemudian Allah menganugerahkan kekayaan dunia, alhamdulillah. Tapi jangan sampai karena mengejar kekayaan dunia melupakan akhirat. Itu yang fatal. Dan itu yang sangat ditentang oleh syariat dan agama kita. Sehingga tatanan hati yang semacam itu diatur dari awal. Salah satunya adalah ini, jangan terlalu wah di dalam penampilan kehidupan yang tidak ada fungsinya. Salah satunya adalah piring, gelas, sendok, garpu dari emas dan perak. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini faedah yang pertama yang kita ambil dari hadis yang berbarokah ini. Yang kedua, permasalahan yang ada dalam hadis ini adalah muncul, hadis ini memunculkan dua masalah. Hadis ini memunculkan dua masalah. Masalah yang pertama, berarti masalah yang kedua dari hadis ini. Kalau memang alat-alat itu yang terbuat dari emas dan perak haram digunakan untuk makan dan minum, bolehkah digunakan untuk yang lainnya? Boleh enggak digunakan untuk yang lainnya? Untuk yang lainnya. Jawabannya pertama, kalau untuk dipakai yang sifatnya nempel di badan, maka itu haram. Maka itu adalah halal bagi perempuan. Ya untuk anting-anting, untuk gelang, untuk cincin, untuk apa lagi, ini dan itu halal bagi wanita. Kenapa? Karena kodrat wanita itu berhias. Dan Islam agama yang tidak pernah melawan kodrat manusia. Dalam bahasa syariat itu, agama Islam itu agama fitrah. Maka sesuatu yang itu fitrah manusia itu bisa mengalahkan larangan awal. Fitrahnya manusia, wanita itu berhias. Nenek berhias pakai anting-anting, teko wesi, karaten lah. Meloro kabeh. Karaten ku malah nyeri bengkak malah apa. Dari makai nyeri kalung dari besi, dapat 5 hari lah karaten di Serowo. Murid di Serowo coba stainless jadi yang paling apik sekalipun dibuat di sana, lu enggak bertahan sakulan. Perkara. Makan paling enak gawe perkara opo-opo pakai plastik kalau punya. Kita kemarin itu di ini ada wakaf dari salah satu saudara kita di Jakarta untuk penyulingan air dari air payau asin menuju air yang tawar. dan beliau memang ahlinya. Beliau biasanya itu masang di kapal-kapal pesiar, kapal-kapal itu dari air laut sampai bisa dipakai mandi, sampai bisa dipakai minum tanpa harus membawa persediaan dari darat. Itu sudah sangat pengalaman. Ini beliau mengatakan sama kami, Ustaz, yang saya pilihkan bahan untuk jenengan ini bahan terbaik. Ini bahan terbaik. Belum, jadi belum tentu semua kapal menggunakan bahan ini meskipun pakai air laut. Tapi ini melihat kadar nenek karam dan itu saya menggunakan yang baik. Setelah itu ditinggal oleh beliau dapat setengah tahun ke sini karena putranya di Al-Furqan. Ini putranya di Al-Furqan gede-gede karat tengah be. Masya Allah, desa ini khusus ini karat. Ini lah semacam itu. Jadi lah kalau kemudian wanita yang fitrahnya itu berhias terus gak boleh pakai emas, gak boleh pakai perak, bolehnya pakai besi, lah yuk karatan kabeh kupingi. Karatan lah karena fitrahnya wanita itu adalah berhias, maka menggunakan bahannya gak iso karatan. Apa maksud plastik? Yuk gak lucu lah. Pakai bahan yang bahan logam yang itu gak karatan, itu lah emas dan perak. Makanya ini emas karatan itu kan gak asli kok. Ini emas asli kan gak punya karat. Ini emas sih 12 karat, 20 karat kan enggak asli. Jadi emas itu kan emas murni, emas yang enggak punya karat. Jadi semacam itu. Itu dibolehkan karena demi seluruh lurus dengan fitrah manusia. Enggak ada syariat agama kita itu yang melanggar fitrah. Kalau dianggap syariat kita itu melanggar fitrah, berarti yang nganggap itu ya enggak benar fitrahnya. Ini. Adapun laki-laki, maka menggunakan perhiasan yang dari emas itu enggak boleh. Lanang kok berhias. Ini, lanang kok macak. Ini lanang itu ya. Ini bukan berarti harus aut-autan ya. Rapi tapi tanpa mempersolek diri. Itulah aturan laki-laki dalam Islam. Rapi, bersih gitu ya. Bukan berarti aut-autan acak-acakan, tapi tanpa mempersolek diri. Lanang kulite rada ireng didi engko pakai apa jenenge? Pakai apa sing iso memutihkan kulit engko sampe kula anak apa wedok Mas, Mas. Lanang itu ya wajar. Hidupnya penuh dengan perjuangan. Ingat ya, akhwan, kalau laki-laki kenapa dilarang oleh Rasulullah untuk itu? Laki-laki itu siap menghadapi kondisi apapun. Laki-laki itu jantan. Jangan lanang tok. Jangan. Jantan dalam bahasa Arab laki-laki itu ada dua, ada zakar, ada rojul. Ini ada zakarun lanang, ada rojulun lanang. Menel. Tapi penggunaannya beda. Kalau urusan jenis kelamin itu zakar. Tapi kalau urusan kepahlawanan, ini kehebatan itu rojul. Makanya tatkala Allah menyebutkan tentang waris itu menggunakan bahasa zakar. Yusikumullahu fi auladikum lizakari mislu hadzil masayyin. Allah menetapkan dalam masalah waris yang laki-laki mendapatkan dua bagian, yang perempuan pokok elana meskipun wedi karo tikus. Ono tikus sing melayu. Pokok elana, maka dia dapat dua bagian, yang perempuan. Oh, no tikus ngurus dia sak bojone sakne mlayu kan sapa ngurusi terus. Tapi kalau sudah membahas tentang kepemimpinan, Allah tanggung jawab. Kepahlawanan enggak menggunakan bahasa rojul. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa dalam hadis. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Ar-rijal, kaum laki-laki itu yang memimpin, yang mengayomi, yang mengatur kaum wanita, istri-istrinya. Makanya kalau ada orang, kenyataannya Ustaz, saya iki wong lanang dikendalikan kalau mau itu. Ayat-ayatnya enggak salah. Karena kok enggak salah tuh Ustaz? Faktanya semacam itu enggak salah ayatnya. Ayatnya menggunakan bahasa ar-rijal, kaum laki-laki benaran. Sedangkan laki-laki yang kamu sebutkan itu adalah dukur, bukan rijal. Lanang tok tapi gak jantan. Lanang tok tapi gak jantan. Ini indahnya bahasa syariat. Indahnya bahasa ini Al-Qur'an. Lah kok ada laki-laki terus ada genderang perang. jintel ngono. Iku lanang tapi gak jantan. Laki-laki itu sebenarnya. Makanya Islam tidak pernah menganjurkan laki-laki untuk mempersolek diri. Islam itu menganjurkan laki-laki itu rapi tapi siap menghadapi kondisi apapun. Kadang-kadang datang berita jihad. Kadang-kadang datang berita gempa. Ngono toh. Pagi bagusnya habis itu bondo hati-hati. Ini. Datang berita gempa. Kadang-kadang ngono ya, tiba-tiba apa gitu, istri mati sampai 5 hari. Ngono ku terus arepe turu gor asine nangis. Lah nang apa wedok sampean. Laki-laki itu siap meskipun tidur di hutan. Ya bukan berarti anak ngongkon atau tidur di hutan ya. Siap untuk tidur di hutan kalau kondisi mendesak. Siap untuk nyeni tidur di bawah desingan pedang kalau memang itu ya, itulah laki-laki. Adapun perempuan, wajarnya lah perempuan. Makanya Islam melarang berhias untuk kaum laki-laki nyeni. Tapi bukan berarti abut-abutan ya. Rapi, bersih, tanpa harus mempersolek diri. Ngarepe ning kantor ngarepe kocok setengah jam. Lanang kok wedok. Itu jadi rahasia. Yo ngocos sebentar 1 menit, 2 menit sudah. Lanang ya wan ini laki-laki. Itu untuk perhiasan. Untuk yang laki-laki emas haram. Ini emas, ini itu, ini haram. Ini. Adapun berhias untuk yang pakai perak, maka kalau memang itu lumrahnya perhiasan laki-laki maka enggak apa-apa. Karena perhiasan pakai emas itu jarang. Pakai perak itu jarang sekali. Hias itu rata-rata pakai emas. Perhiasan itu lumrahnya yang dipakai laki-laki. Apa? Jam tangan. Itu kan lumrah toh laki-laki. Tapi jam tangan laki-laki ojo jam tangan sing wayu itu. Ya jam tangan lanang. Jam tangan laki-laki yo pakai baju ono kancinge ngono to muka pakai kancingan kan enak ngene terus kadang-kadang yo pakai dasi ini kamu apa pakai dasi ini dasi kan ono jepite ku toko perak misalnya gitu atau pakai apa enggak apa-apa semacam itu yang terlang itu adalah untuk yang emas gitu ya itu yang berhias. Masalah berikutnya adalah kalau bukan untuk makan bukan untuk berhias tapi untuk kepentingan yang lain. Bukan untuk makan, bukan untuk berhias, tapi untuk kepentingan yang lainnya. Apa contohnya? Ini, apa contohnya? HP, casingnya toko emas. Mana? Ada loh di beberapa negara. Ini HP casingnya toko emas. Mana? Terus daun pintu, mana ya? Ceklekannya pintu, daun pintu itu dari emas, yang bagian dalam, yang bagian luar kak, di maling wong. Bagian dalam dari emas. Terus kuncinya mobil, mana ya? Dari emas. Atau apalah, mana ya? Pokoknya bukan untuk makan, bukan untuk minum, bukan untuk berhias. Mayoritas para ulama mengharamkannya. Mayoritas para ulama mengatakan bahwa jenis itu haram. Dan hampir merupakan ijma. Hampir merupakan kesepakatan para ulama kita. Tapi saya tidak berani untuk mengatakan itu kesepakatan para ulama. Mayoritas para ulama mengatakan haram. Alasannya hadis ini. Lewong dipakai untuk nyanyi piring yang biasanya memang aktivitas harian. Itu gak boleh apalagi nyanyi untuk yang lainnya. Yang kedua ilahnya sama. Sama-sama untuk wah-wahan toh. Sama-sama untuk wah gitu. Dan itu awal yang saya sebutkan tadi. Meskipun sebagian para ulama kayak Imam Syaukani, Sanani, Syekhul Albani dan yang lainnya, ya yang dilarang itu makan karo minum kok. Nyo, ya itu tok. Tapi wallahu alam secara pribadi, anda cenderung untuk mengatakan haram untuk semua. Jadi bukan hanya untuk makan dan minum, tapi juga untuk semua yang lainnya itu adalah haram. Kenapa? Karena sebabnya yang saya sebutkan tadi. Ilahnya sebab hukumnya sama. Ilahnya sebab hukumnya itu adalah sama, yaitu sama-sama untuk yang kita bahas tadi. Kalau memang itu ada di sini dan ada di sini maka hukumnya adalah ini hukumnya itu adalah sama. Wallahu a'lam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa seorang muslim itu punya nilai beda dengan orang kafir, dan bahwasanya gaya hidup seorang muslim itu berbeda dengan gaya hidup orang kafir. Dan itu dalam banyak hadis, salah satunya dalam masalah kita. Makanya Rasulullah SAW, salah satu di antara konsep dasar agama yang paling pokok adalah larangan tasyabbuh, larangan melakukan amalia yang itu merupakan ciri khas orang-orang kafir. Baik itu dalam masalah ibadah, maupun dalam masalah penampilan, maupun dalam masalah aktivitas hidup. Kenapa? Kesamaan zahir itu berpengaruh kepada kesamaan hati. Jadi kesamaan luar itu berpengaruh kepada kesamaan hati. Hati itu tercermin pada penampilan luar. Penampilan luar itu bisa membaca hati orang. Orang itu para ikhwafitin azaniyallahu wa'iyyaku, kalau apapun aksesorisnya itu loreng, wah itu hati ini tentara. Dua payung, payung loreng, dua sepatu, sepatu loreng, dua ini jas hujan loreng, dua opo, yakin hatinya itu tentara. Mungkin dia tentara beneran, mungkin ini sudah pensiun, ini sudah apa itu namanya? Pensiun, benar ya? Iya. Ini anu ini pensiun. Mungkin arepin daftar tentara orang keterima. Tapi yang penting hatinya itu hati tentara. Ini. Dan biasanya orang semacam itu nek moco, sak moco, yang diwoco itu tuku buku, sak beli buku, ya disering itu karena hatinya itu luar menunjukkan dalam. Ini. Dan dalam hati itu itu tercermin di luar. Oleh karena itu, kalau orang itu hatinya dekat dengan agama, penampilan luarnya pun enggak jauh dari hatinya. Penampilan luarnya pun enggak jauh dari hatinya. Ngomong sak ngomong, ya insyaallah, bismillah, masyaallah, pun ngomong sak ngomong. Karena hatinya memang itu yang isi hatinya. Kalau pakaian yang dipakai, ya menunjukkan bahwasanya dia seorang muslim yang soleh. Jadi itu kan beda tuh antara satu orang dengan ini orang yang lainnya. Potong rambut, sak potong rambut itu beda. Ini gaya nyupir itu lebih beda. Ini gaya nyupir itu aja berbeda karena hatinya tercermin dalam penampilannya. Makanya ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang segala sesuatu yang berbau sama dengan orang yang enggak benar. Meskipun itu kita enggak tahu efeknya kenapa. Rasulullah melarang makan pakai tangan kiri. Alasannya apa? Karena itu mangannya setan. Wong aku lho rong tahun delok setan mangan mangan karo tangan kiri. Anak belum pernah lihat setan pakai mangan tangan kiri, itu belum pernah. Tapi itu kan berita kenabian. Bahwasanya mangan tangan kiri, minum tangan kiri itu makannya dan minumnya setan. Ini. Kalau orang itu terbiasa makan dan minum tangan kiri, yakin dalam hatinya ada kecenderungan dengan setan. Yakin itu, yakini. Lihat aja. Orang yang tidak peduli dengan cara makan, itu mesti dalam hidupnya ada yang berbau setan. Buah panik. Tidur tengkurap, itu kan tidurnya setan. Mana tahu? Tidur tengkurap sama setan. Tapi kalau orang itu, lah, kenapa itu dilarang? Agar tidak merembet kepada yang lain, melok koyok setan. Dengan orang fasik, dengan orang kafir, dengan orang Yahudi, dengan orang Nasrani, penampilan zahir itu menyamakan penampilan batin. Karena kata Rasulullah SAW, al arwah junuhun mujannada, bi ayyiha ikhtalafat ittafaqat, wa bi ayyiha ikhtalafat iftaraqat. Hati manusia itu kayaknya nih pasukan perang. Apa itu? Di mana-mana angkatan darat itu ya sepasukannya kalau angkatan darat. Angkatan laut itu kok ya ini angkatan laut junudun mujannada. Ini kata bahasa para ulama, manusia itu kasrabil kuto, manusia itu kayak sekawanan burung. Antum melihat kutilang, miper, mencel anadi. Jadi kelompok kutilang, orang mungkin gabung karo kelompok gagak. Nek gagak itu miper, nanti kumpulin. Yo karo gagak, gak mungkin karo burung toro. Ini jenengan itu ya akhwan, kalau di sini ngaji terus sama perusahaan dioper ke Tuban, untuk Tuban ya. Ya teman, dioper ke Tuban. Di mana? Di sana cari komunitasnya, cari apa? Yang dicari pertama kali mana teman-teman ngaji di Tuban? Mesti gitu. Ini. Tapi kalau yang di sini kelompok nongkrong di warung, di Gresik, dipindah ning Tuban, sampai ke Tuban, balik warung pertama kali. Di warung kopi sing enak. Manusia itu begitu ya, kawan. Kesamaan zahir menimbulkan kesamaan hati. Kesamaan hati menimbulkan kesamaan zahir. Wong ana itu paling sering ditanya, "Ustaz, ana dari Palembang. Sekarang hijrah ke Surabaya. Daerah ini, di daerah ini Ustaz, orang-orang ngaji ngumpulnya di mana?" Itu pertanyaan pertama. Ini, pertanyaan pertama itu di mana teman-teman kita yang semada, yang sefaham. Tapi aku enggak pernah ditelepon nyanyi preman untuk tempat ngaji di mana. Nyanyi preman Tanjung Perak. Nek kalau ke Jakarta, kumpulnya di mana? Preman Tanjung Perak, nyanyi Tanjung Priuk. Itulah manusia ya kawan. Kesamaan batin menimbulkan kesamaan luar. Kesamaan luar menimbulkan kesamaan batin. Makanya Rasulullah SAW melarang sesuatu yang berbau sama dengan orang kafir. Dan itu inti larangan tasyabuh. Napa toh kadang-kadang teman-teman itu loh, pertanyaan itu aneh-aneh. Apa toh maknanya Ustaz? Mangan tangan kiwa itu kok enggak boleh? Ini. Karena itu makanya setan. Setan kan enggak pernah lihat tuh Ustaz. Kan enggak pernah lihat. Penjabarannya yang saya katakan tadi. Ini itu luasnya. Dan dari sisi itulah larangan utama tasyabuh. Ini agar tidak ada kesamaan dengan orang-orang yang kafir. Wallahu a'lam bishawab. Nah, insyaallah subhanahu wa ta'ala ikhwan, ini ungkapan isi hati bukan salah. Ungkapan isi hati pada hadis yang ada di hadapan kita. Kalau fikihnya, yang beberapa masalah fikih yang telah kita bahas tentang larangan nyanyi makan, minum menggunakan nyanyi peralatan dari emas dan perak. Wallahu a'lam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ini kita pelajari, insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang bi idznillahi subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.